Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani azani Allah wa iyyakum, alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya, baik nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Nikmat yang nampak kita rasa dari hal-hal yang bersifat materi berupa rezeki, berupa umur, berupa kesehatan, berupa waktu, berupa jasad kita, dengan sarana-sarana kehidupan yang Allah berikan kepada kita, begitu juga nikmat-nikmat batin, tidak lain adalah berupa imanul Islam, ilmu yang bermanfaat, kita mengetahui petunjuk dan datang petunjuk yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diutusnya Rasul alaihi salatu wasallam, sehingga sampai kepada kita petunjuk tersebut. Ini adalah bagian dari nikmat batin, yang nikmat zahir itu akan menjadi sempurna ketika dibarengi dan diiringi adanya nikmat batin. Walhamdulillah, termasuk pada kesempatan malam hari ini adalah sebuah nikmat yang agung, yang besar. Kita mensyukurinya dan kita memohon kepada Allah untuk kita dilanggengkan dan ditetapkan di atas nikmat ini hingga kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita istiqamah berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani rahmakumullah. Kajian kita masih melanjutkan satu pembahasan yang sangat penting yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yakni berkaitan dengan apa yang terjadi menimpa manusia dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan, di antara pintu lewat atau munculnya kemaksiatan itu adalah khaturat, adanya bisikan-bisikan hati atau lintasan pikiran yang sebenarnya bentuk-bentuk pemikiran yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, ada yang pikiran-pikiran yang sangat bernilai, yang bermanfaat bagi manusia. Namun tak jarang pada diri manusia terlintas muncul adanya pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran kejelekan dan keburukan. Yang pada asalnya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, munculnya pikiran atau bisikan hati yang kadang bernilai jelek atau keburukan, itu awalnya adalah la yadur, tidaklah membahayakan ketika muncul. Kecuali ketika pikiran jelek atau bisikan hati yang jelek itu kemudian disambut oleh hati tersebut sehingga menetap dan langsung terus berlanjut menjadi adanya keinginan. Adanya keinginan hingga muncul ucapan atau perbuatan kejelekan. Semakna dengan hal yang disebutkan oleh beliau, apa yang datang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tajawaza li ummati amma waswasat au hadasat bi anfusuha malam ta'mal bihi au takallam." Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni bagi umatku terhadap apa yang terjadi bisikan-bisikan atau pikiran-pikiran jiwanya selama belum terrealisir menjadi amalan atau belum dia ucapkan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan dalam Kitabul Adkar, beliau menyatakan, "Al-khawatir wa hadisun nafsi idza lam yastakir wa yastamir 'ali sahibuh fama'fun anhu biittifaqil ulama." Kata Al-Imam An-Nawawi, bisikan jiwa atau pikiran-pikiran selama dia tidak menetap dan terus kemudian berlanjut, selama tidak menetap dan berlanjut, maka orangnya diampuni, dimaafkan, bittifaqil ulama, dengan sepakatan para ulama. Li'annahu la ihtiyara lahu fi wuku'ihi wa la tariqa lahu ila infiqaqi anhu. Karena dia sebagai manusia ya, tidak ada ikhtiar untuk bisa terlepas dari adanya pikiran itu. Tidak ada kemampuan jalan untuk dia menghilangkan, meniadakan sama sekali pikiran itu. Ya, namanya manusia, terkadang muncul pikiran itu. Terbersit dalam jiwanya. Ada muncul keinginan. Naam. Wa hadha wal murad bimatsal bata fi sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang dimaukan dengan apa yang datang dalam sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni umatku apa yang menjadi bisikan jiwanya, betikan hatinya, pikiran yang terlintas padanya selama belum dia ucapkan atau belum dia amalkan. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qalal ulama, berkata para ulama, kata Imam Nawawi, al muradu bihi al khawatir allati la tastakir. Pikiran-pikiran yang tidak menetap, cuman melintas begitu saja, ya, segera dia hilangkan, hilang, nggak dia pedulikan. Nah, kalau mereka berkata, wasawan kana dalikal khatir ghibah au kufron au ghairuh, baik itu pikiran-pikiran yang bentuknya ghibah. Ya. Misalnya kita dalam jiwa kita menyebutkan aib saudara, kekurangan saudara, celanya saudara kita, tapi masih dalam hati kita cuma sekedar terlintas begitu saja. Nah, selama itu tidak kita sampaikan ke orang lain, tidak kita wujudkan dalam perbuatan, maka sebatas pikiran hilang, begitu saja dihilangkan, maka tidaklah mengapa, tidaklah terkena dosa. Atau bahkan pikiran yang bentuknya kekufuran dan yang lainnya. Faman khatara al-kufra mujarrad khutran min ghairi ta'ammada li tahsilihi summa sarafahu fil hal falaysa bikafirin wala syai'alih. Barang siapa yang terpikir sebuah kekufuran, kadang muncul bisikan itu. Nah, makanya ketika Rasulullah SAW menyatakan, kalau datang bisikan setan misalnya, siapa yang menciptakan kamu? Kamu jawab Allah. Kemudian pikiran selanjutnya, siapa yang menciptakan Allah? Nah, ini bisa kalau itu kita berlanjut, akan muncul keraguan mungkin. Untuk was-was, menimbulkan was-was. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk kita berta'awud ketika muncul pemikiran yang demikian. Berta'awud dari bisikan syaitan. Siapa yang terfikir terlintas pada pikirannya sebuah kekufuran sebatas pikiran tanpa dia sengaja untuk mendapatkannya, kemudian dia berpaling dari pikiran tersebut saat itu, maka tidaklah dia dihukumi sebagai kafir karena tidak menjadi keyakinan. Beda kalau terus muncul, dia sambut, bahkan menjadi keyakinan menetap dalam hatinya kekufuran tersebut. Ini bisa menjadi sebab kafir. Tapi kalau sudah terlintas, nah, kemudian dia abaikan, ya, dia hilangkan, dia berpaling dari pikiran tersebut, maka tidaklah mengapa. Falaisa alaisai. Tidak ada dosa bagi dia. Demikian jelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Ini menguatkan apa yang kita telah baca, yang disebutkan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah. Jadi, ketika awal muncul pikiran, sekalipun itu kejelekan, pada dasarnya adalah la yadur, tidaklah mengapa. Kata beliau Al-Imam Qayyim sebagaimana yang kita telah baca, innama yaduru istida'ahu wa muhadasatuhu. Hanya saja akan mendatangkan bahaya kalau pikiran itu kita sambut. Nah, kita jawab. Kita tidak tolak. Kita tidak singkirkan. Diladenin, dilayanin. Sehingga muncul sampai kemudian menjadi keyakinan, diucapkan, menjadi perbuatan. Ini yang akan berbahaya. Ikhwan fiddin, jazakumullah. Jadi dari pembahasan kita, setelah ditunjukkan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah adanya pikiran-pikiran, ya, yang bagus, yang bermanfaat dari macam-macamnya, ketika kita ada pikiran dalam hati kita untuk mengingat Allah, mengingat ayat-ayatnya, memikirkan nikmat-nikmatnya. Nah, maka ini adalah pikiran-pikiran yang afdol, ya, yang sangat bagus, yang darinya akan muncul adanya kebaikan-kebaikan. Namun ketika sisi yang lain muncul kejelekan, pemikiran berupa kejelekan, keburukan, maka permasalahannya awal kali sebenarnya tidaklah mengapa, tidaklah madorot, selama itu tidak kemudian menetap menjadi sebuah kesengajaan. Nah, kalau sudah sengaja mikirkan yang negatif-negatif disengaja, nah kayak ini yang, ya ini bahaya, mendatangkan bahaya. Itu sudah sesuatu yang diniatkan, diinginkan, sehingga muncullah angan-angan kosong, ya, atau angan-angan yang ke arah kejelekan-kejelekan, bayang-bayang berupa kejelekan. Maka ini yang kemudian bahaya. apalagi kemudian timbul ucapan atau perbuatan. Berarti sudah ada muncul keinginan, tekad, kemudian diucapkan, kemudian diikuti perbuatan. Disitulah akhirnya muncul adanya kemaksiatan. Muncul kemaksiatan. Sekali lagi, inilah yang dijelaskan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah, bahwasanya min madakhilil ma'asi al-khawatir. Termasuk pintu-pintu masuknya kemaksiatan adalah munculnya pikiran, bisikan, betikan jiwa. Nah, ketika pikiran itu berupa pikiran-pikiran yang jelek, bisikan jiwa yang jelek, keinginan yang jelek, muncul tekad dan kemudian muncullah kemaksiatan. Nah, kemudian di akhir pembahasan kita pada pertemuan yang lalu, telah kita ketahui ketika manusia Allah Ta'ala ciptakan ada pada dirinya nafsu ammarah, nafsu yang suka mengajak kepada yang jelek-jelek, dan sisi yang lain adalah nafsu mutmainnah. Dan antara dua sisi ini adalah tidak akan pernah berhenti al-harbu, peperangan. Karena di situ ditambah adanya bisikan dari arah kanan, yakni bisikan malaikat yang menginginkan manusia sebenarnya berbuat baik ke arah kebaikan, sementara dari arah kiri bisikan syaitan yang terus dia menginginkan manusia itu terjatuh dalam kejelekan. Dan itu terus peperangan itu. Maka kuncinya ketika menghadapi pertempuran dan peperangan yang tidak pernah henti-hentinya terus berlangsung tersebut, Al-Imam Qayyim rahimahullah kembali mengingatkan, yakni empat perkara yang menjadi benteng, kunci untuk menggapai kesuksesan, yakni as-sabr, wal-musabarah, war-ribat, wat-taqwa. Sabar, kemudian terus-menerus menetapi kesabaran, ribat, jaga-jaga, enam, tidak lengah, siaga, kemudian at-taqwa, menetapi ketakwaan. Sebagaimana ayat Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan tetapilah kesabaran, dan ribatlah kalian, berjaga-jagalah kalian. Baik musuh yang tidak nampak ataupun musuh yang nampak. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan kemenangan. Kemudian selanjutnya kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa qad hakama Allah hukman la yubaddal abada. Sungguh Allah Ta'ala telah menetapkan hukum yang hukum ini, ketetapan ini tidak Allah akan rubah selama-lamanya. Annal akibata li taqwa, bahwasannya hasil akhir kesudahan yang baik itu adalah akan didapatkan bagi ketakwaan. Wal akibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik, akhir yang baik itulah bagi orang-orang yang bertakwa. Ini telah disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya dalam surah Hud ayat 49, surah Al-A'raf ayat 128, surah Thaha ayat 132, surah Thaha pula ayat 82. Naam. Ketika Allah Ta'ala menyatakan isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah. Naam. Ketakwaan itu yang pokok. Nah, untuk takwa itu sendiri butuh kesabaran. Butuh menetap kesabaran, butuh terus ribat, jaga-jaga, siaga, Jangan lengah. Nah, di antaranya ketika muncul bisikan-bisikan yang telah disebutkan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah, ketika muncul bisikan-bisikan yang jelek, pikiran jelek, di saat itulah ditunggangi oleh syaitan. Amaratum bisu, jiwa yang suka mengajak yang jelek, ketika ada muncul pikiran yang jelek, syaitan menungganginya. Nam, bisa memperkuat hingga menjadi azam, tekad, himmah, keinginan kuat. Maka di saat tersebut ketika lengah, nah, dan lemah kondisinya, ya sudah, terseretlah dia pada amaratum bisu dan godaan syaitan. Nah, maka di saat yang demikian hati lagi kondisi jelek, lebih dikuasai syahwatnya, nafsunya, sehingga kemudian tangan, mata, kaki, badan mengikutinya. Mata yang ditontonnya adalah perkara maksiat, ya, lisan yang diucapkannya adalah ucapan yang jelek, tangan yang dia gerakkan tangannya untuk hal-hal yang yakni haram, kakinya pun juga demikian. Karena Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ala wa innal fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa yal qalb. Ketahuilah pada setiap jasad manusia ada sekumpal daging. Kalau sekumpal daging ini baik, baiklah seluruh jasadnya. Namun kalau sekumpal daging ini rusak, rusaklah seluruh jasadnya. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah segumpal daging itu adalah qalbu. Naam. Maka ikhwan jazakumullah, di antara prinsip yang sangat bagus yang mesti kita pegangi ketika hati terserang adanya pikiran yang jelek, bisikan-bisikan yang jelek, ya, di antara prinsip yang menjadikan kita siaga dan menjadi nasihat yang utama, kita ingat terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, wal akibatu lil muttaqin. Akibat yang baik, hasil akhir yang baik, kesudahan yang baik pasti didapati orang yang bertakwa. Kalau tidak bertakwa, sekalipun itu awalnya sepertinya menyenangkan, sepertinya itu menguntungkan, sepertinya itu adalah membahagiakan, mengasyikkan, tetapi itu adalah fata morgana, tipuan saja kalau tidak takwa. Nah, ini adalah pagar, ini adalah benteng, penjagaan. Ingat, wala akibatu lil muttaqin. Makanya Allah Ta'ala dalam surah Hud ayat 49, Allah mengikutkan dengan perintah fasbir innal akibata lil muttaqin. Sabarkanlah dirimu. Dengan bentuk kesabaran yang telah kita pelajari. Tiga macam bentuk kesabaran yang kita pelajari. Sabar untuk taat. Sabar menghindari dan menjauhi maksiat. Sabar terhadap musibah, malapetaka. 6. Fal akibatu lil muttaqin, karena innal akibata lil muttaqin, sesungguhnya kesudahan yang baik, akhir yang baik, hasil yang baik akan didapatkan bagi orang-orang yang bertakwa. Tidak ada yang lain. Ini ketetapan kata Al-Imam Qayyim, la yubaddal abada. Tidak akan Allah ganti selama-lamanya. 6. Inna wa'adallahi haq. Dan janji Allah adalah hak. Kemudian selanjutnya, kata Al-Imam Nukayyim, kembali menjelaskan, qalbu. Fal qalbu lauhun farihun. Hati itu adalah papan. Lauh, papan. Kalau orang dulu, papan tulis itu biasanya lauh. 6. Papan yang kosong, ibarat dia papan yang kosong, kalbu ini. Wal khawatiru nukusun tunkasu fihi. Sedangkan bisikan-bisikan jiwa, pikiran-pikiran yang terlintas itu adalah ukiran. Ukiran yang akan diukir di lauh tersebut, di papan tersebut. Nah, ibarat ada papan tulis kosong masih. Nah, maka pikiran-pikiran itu adalah apa yang akan ditulis itu. Apa yang digoreskan di atas lauh tersebut. Fa kaifa yaliku bil aqil antakuna nukusu lauhihi ma baina kadzabin kadzibin wa ghururin wa khada'in wa amani batilatin wa syarabin la haqiqata lahu. Lantas bagaimana pantas bagi orang yang berakal, orang yang cerdas, yang menggunakan akalnya, dia biarkan lukisan atau ukiran yang ada di lauh tersebut, tidak lain di hatinya, perkara yang itu berupa kedustaan, tipuan, angan-angan yang batil, yang salah. Wasyarabin la haqiqata lahu dan fata morgana, yang tidak ada hakikatnya. Nah, ibarat lauh, papan, bagi orang yang berakal, apakah dia akan menuliskan, menggoreskan, mengukir di atas papannya itu sesuatu yang isinya adalah kedustaan, kebohongan. Fata morgana. Paham? Misalnya, kedustaan, kebohongan, fata morgana, angan-angan yang batil, keinginan yang batil adalah kemaksiatan. Kemaksiatan yang diangan-angankan oleh amaratum bisu atau yang dibisikkan oleh syaitan seakan-akan itu indah. Seakan-akan itu adalah perkara yang menyenangkan, membahagiakan. Itu adalah tipuan. Itu adalah fata morgana. Itu adalah angan-angan batil. Akankah engkau turuti? Engkau tuliskan, engkau ukir hatimu dengan itu semua. Kalau Anda berakal. Fa ayu hikmatin wa ilmin wa huda yantakisu ma'ahadin nukus. Maka hikmah dan ilmu serta petunjuk yang mana? Kalau sekiranya diukir, digoreskan pada hatinya itu, diletakkan pada hatinya adalah pikiran-pikiran yang ini tadi. Ukiran-ukiran yang ini tadi yang isinya kedustaan, kebohongan, angan-angan yang batil, ya, fata morgana yang tidak akan ada hakikat sebenarnya. Kebahagiaan tipuan, kesenangan tipuan, fata morgana. Wa idza arada ayyan qasha dzalika fi lauhi qalbihi kana bi manzilati kitabatil ilmin nafi fi mahalli masghulin bi kitabati ma la manfaata fihi. Apabila dia ingin mengukir itu semua di lauh papan yang papan itu adalah kedudukannya seperti kitabatil ilmi, penulisan ilmu yang bermanfaat. Di tempat yang sudah dipenuhi dengan tulisan-tulisan yang tidak ada manfaatnya. Lihat sekarang, ya, beliau memberikan perumpamaan. Kalau sudah lauh, papannya itu sudah ya terisi dengan goresan-goresan, ukiran-ukiran, kebatilan, kejelekan dan sebagainya itu tadi. Nah, kamu ingin menulis padanya tulisan ilmu yang bermanfaat. Maka itu ibaratnya seperti, ya ini, engkau menuliskan ilmu yang bermanfaat di lauh yang sudah penuh dengan tulisan-tulisan yang tidak ada manfaatnya. Nah, hati kalau sudah dipenuhi dengan hal-hal yang jelek, nah, sulit. Kalau kemudian cuma diisi perkara-perkara yang baik cuma 1-2. Kecuali, nah, diikuti dengan taubat, dengan kesungguhan untuk bertaubat. Dihapus dulu itu, tulisan-tulisan yang jelek, ukiran-ukiran yang jelek, goresan-goresan yang jelek itu dihapus dulu, diganti. Nah, diganti kondisinya, kalbunya dibersihkan dulu. Nah, itulah yang disebut dengan tazkiyah, pembersihan. Setelah tazkiyah, baru tarbiyah, dididik, dikondisikan. Untuk disibghah, diwarnai dengan warna baru yang baik. Itu langkahnya. Makanya Allah Ta'ala menyebutkan ketika kondisi para sahabat yang dulu mereka di zaman jahiliyah, yang Allah katakan sebelumnya mereka dalam keadaan kesesatan yang amat nyata, maka kesesatan itu kemudian sirna. Penyimpangan-penyimpangan itu dengan sirna ketika sudah ada upaya pembersihan. Kemudian diberikan taklim kepada mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan di antaranya dalam surah Jumat. Walladzi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah Allah Ta'ala yang mengutus di kalangan ummiyin. Ummiyin itu adalah orang-orang yang tidak memiliki petunjuk kitab, tidak terbimbing oleh wahyu. Fil ummiyin, orang-orang yang buta huruf. Buta huruf adalah buta petunjuk. Dimaksudkan dalam ayat ini. Kalau ahlul kitab, mereka terbimbing dengan kitabnya. Nah, Rasulullah SAW diturunkan di tengah-tengah ummiyin. Orang-orang yang tidak mengenal bimbingan Alkitab. Rasulah minhum, seorang rasul dari kalangan mereka. Dari bangsa mereka sendiri. Yatlu alaihim ayati, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan mengadakan upaya tazkiyah. Nah, pembersihan. Dibacakan ayat-ayat Allah untuk dibersihkan dari keyakinan-keyakinan yang rusak. Nah, perilaku-perilaku yang rusak, budaya yang rusak. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Dan Allah dan Rasulullah SAW kemudian ajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, Wal-Hikmah, dan As-Sunnah. Makanya terkenal di kalangan para ulama dengan manhaj nam tazkiyah wa tarbiyah. Nam tahalli wa tahalli. Manhaj tahalli wa tahalli. Tahalli dari khala, mengosongkan. Wa tahalli, diberikan hiasan, diperindah. Ibarat ruangan ini, ya, kalau kita mau memperindah ruangan ini, memperbagus ruangan ini, yang jelek-jelek, yang kotor-kotor, bersihkan dulu. Kan begitu. Ya, kotoran-kotoran, nah, yang jelek-jelek, yang mengotorinya, tidak bagus, singkirkan dulu. Bersihkan. Baru diisi pernik-pernik kehiasan. perhiasan. Itu akan menjadi indah. Kalau antum langsung masukkan yang pernik-pernik yang indah tadi, namun masih ada kotoran, belepotan dan sebagainya, ya barang berserakan dan sebagainya, apa manfaatnya? Ibarat mencampur adukkan al-haq dan al-batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu mencampur adukkan al-haq dan al-batil. 6. Ini prinsip. Ya. Makanya ketika kita menginginkan misalnya anak kita itu tumbuh sebagai anak yang soleh, usaha kita bersihkan ya dari pengaruh yang jelek, dari teman yang jelek, dari lingkungan yang jelek, dari tontonan yang jelek, dari bacaan yang jelek, bersihkan. Isi yang baik. Demikianlah. Nah, kalau kita campur anak kita ibarat mas balah. Tong sampah. Kalau gaduh-gaduh enak semuanya. Campur tambah enak. Ini mas balah, tong sampah. Ya, yang jeleknya ada yang mau dimasukkan semuanya yang jelek. Jelek-jelek yang baik dimasukkan juga. Gak jadi. Ya. Baru dikasih yang baik sedikit. Ya. Yang jeleknya ada di situ menghancurkannya. Nah. Demikian ikhwan jazakumullah. Manhaj. Prinsip yang harus ditempuh. Bersihkan. Baru diisi yang baik. Nah. Karena ada sebagian orang tua maunya gabungkan semuanya. Ya. Gabungkan semuanya. Ini enggak jadi. Yang rusak itu yang akan mendominasi. Kerusakan. Bahkan sebagian kerusakan itu adalah sulit untuk memperbaharuinya, memperbaikinya. Kalau sudah rusak, sulit untuk memperbaikinya, memperbaharuinya. Nas'allah salamah wal afiyah. 6. Nah, qalbu, kata beliau, ibaratnya demikian tadi. 6. Wa idza arada ayyan qashadzalika fil lauhin qalbihi fi lauhi qalbihi. Kalau dia terus ingin mengukir di papan hatinya itu dengan hal-hal tadi, tipuan, kebohongan, angan-angan yang batil, fata morgana yang tidak ada hakikat sebenarnya. Kemudian kana fi manzilati kitabatil ilmi nafi fi mahalli masghulin bi kitabati ma la manfaata fihi. Ibarat dia menuliskan ilmu yang bermanfaat ketika dia ingin satu yang bermanfaat di tempat yang sudah dipenuhi dengan tulisan-tulisan yang tidak ada manfaatnya. Fa illam yufarraq qalbu minal khawatir radiyah lam tastaqirra fihi al khawatirun nafiah. Perhatikan. Maka kalau dia tidak mengosongkan hatinya dari pikiran-pikiran yang rendahan, yang jelek. Maka tidak akan bisa menetap pada kalbunya pikiran-pikiran yang bermanfaat. Ya. Sebagaimana di awal sudah dijelaskan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah. La yastami'u fi makanin wahid diddani. Obat dan penyakit jangan dicampur. Nah. Hilangkan dulu penyakitnya dengan. Ya ini obat yang bisa menghilangkannya. Kemudian kondisikan badan dengan obat-obat yang baik. Kalau tidak dihilangkan penyakitnya. Ya. Terus ada pada badannya. Sekalipun kamu kasih vitamin dan sebagainya badan, penyakitnya enggak dihilangkan, maka tidak sempurna usaha untuk memperbaiki kesehatannya. ف Fa innaha la tastaqirru illa fi mahalin farighin, karena pikiran-pikiran yang baik itu tidak bisa menetap kecuali di tempat yang kosong dari hal-hal yang jelek-jelek. Naam. Kama kila, sebagaimana dikatakan, atani hawaha qabla an a'rifal hawa fasadafa qalban farighan fatamakkana. Telah datang kepadaku hawaha, keinginan hawanya, hawa nafsunya, sebelum saya mengenal apa itu al-hawa, keinginan tersebut, keinginan hawa nafsu tersebut. Fasadafa qalban farigha, maka dia pun menyerang hati yang kosong. Fatamakkana, sehingga dia pun menetap di situ. Maka kita harus ketahui, pikiran yang datang kepada kita, kalau kita ingin baik, hati kita yang ada adalah pikiran-pikiran yang baik. Ketika datang pikiran yang jelek, segera hilangkan. Segera hilangkan. Nah, kalau kita terus pikirannya jelek, tak timbun, pikiran jelek tampung, ya, dijawab, diikuti, maka terkadang ada muncul pikiran yang baik. Nah, kekuatannya enggak bisa mengalahkan kondisi hati yang sudah terpenuhi dengan pikiran-pikiran yang jelek-jelek itu tadi. Kecuali kalau kemudian ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melenyapkan pikiran-pikiran yang jelek tersebut. Nah, dengan bertobat, ikhwan jazakumullah, dengan sebenar-benarnya tobat yang sebenarnya, maka kemudian Allah rubah kejelekan-kejelekan itu berganti dengan kebaikan-kebaikan ketika tobatnya tobat yang benar. Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fayubaddilullahu sayiatihim hasanat. Kecuali orang yang bertaubat, dia beriman dan beramal amalan saleh, maka Allah akan ganti kejelekan-kejelekannya dengan kebaikan. Naam. Wa kahadha katsirun min arbabis suluk banau sulukahum ala khifdil khawatir wa alla yumakkanu khatiran yadkhulu qulubahum hatta tasirul qulubu farighatan qabilatan lil kasfi wa dhuhuri haqaiqil uluwiyati fiha. Demikian ini kebanyakan min arbabis suluk, orang-orang yang ingin menempuh yakni suluk pembenahan jiwa, biasanya kalangan sufi mereka istilah dengan suluk, ya, suluk dari kata salaka artinya menempuh, yakni mengajak jiwa itu untuk menempuh kepada kebersihannya, kesuciannya. Ini biasanya orang-orang sufi. Mereka membangun sulukahum, ya, jalan mereka ala hifdil khawatir, untuk menjaga pikiran-pikiran. Wa alla yumakkanu khatiran yadkhulu qulubahum, dan agar tidak masuk pikiran-pikiran pada hati mereka. Ya, yang mereka istilahkan dengan kemudian zuhud dari perkara-perkara dunia. Mereka tidak membiarkan ada tinggal di hatinya keinginan-keinginan terhadap dunia. Pikiran-pikiran terhadap dunia. Ini biasanya, ya, ini orang-orang sufi yang mereka menempuh suluk, ya, ini olah batin. Sampai-sampai di antara mereka menjauh dari kesibukan dunia, menyendiri, ya, hidup menyendiri. Maunya mereka menempuh suluk, olah jiwa, mengolah jiwa mereka untuk jauh dari pikiran-pikiran yang itu bisa menyebabkan mereka terjatuh pada kejelekan-kejelekan. Hatta tasirul qulubu farighatan, hingga menjadikan hatinya mereka itu kosong, qabilatan lil kasfi wa dhuhuri haqaiqil uluwiyati fiha, kosong untuk mereka inginkan menyingkap dan membuka hakikat-hakikat perkara-perkara yang bernilai tinggi. Maunya demikian biasanya mereka. Namun diterangkan oleh beliau, wa haula'i hafidu syai'an wa ghabat anhum asya. Namun mereka menjaga satu perkara, ya, menjaga sesuatu, wa ghabat anhum asya, namun mereka hilang, terhilang, terluput dari banyak sisi. Nah, mereka pengen mengolah jiwa supaya jiwa ini tidak dikotori dengan keinginan-keinginan yang tidak baik. Ya, sampai mereka mengadakan khalwat, menyendiri, ya, menghindar dari kesibukan-kesibukan dunia, keinginan-keinginan dunia. Di antara mereka bahkan ada yang menempuh, ya, tidak menikah. Nah, namun mereka terluput dari banyak sisi. Fa innahum ahlau quluba min ayyat raqa khatirun fabakiyat farighatan la syai'a fiha fasadafaha syaitan khaliyah. Karena mereka mengosongkan jiwa mereka dari dimasuki adanya pikiran-pikiran, bisikan-bisikan, maka akhirnya hatinya itu kosong, tidak ada sesuatu pun padanya, kosong. Nah, fasadafa syaitan khaliyatan, maka saat itu syaitan menyerangnya dalam keadaan hatinya adalah kosong, termasuk adalah kosong dari serangan syaitan. Awalnya mau mengosongkan dari pikiran-pikiran yang tidak semestinya selainnya. Mereka yang istilahkan dengan, ya, yakni mengolah jiwa untuk mereka kosongkan jiwa. Maunya menempuh sesuatu, ingin membuka, ya, menyibak, menyingkap sesuatu yang tinggi maunya mereka. Tapi mereka juga kosong karena mereka terluput dari banyak sisi yang semestinya ketika mengosongkan jiwanya, hatinya itu segera diisi dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, nasihat, ya, ma'rifatul haq, ma'rifatullah, wa ma'rifatu dinillah, wa ma'rifatu rasulillah. Mestinya demikian. Diisi ilmu, mengenal Allah, mengenal agama, mengenal Rasulnya, mengetahui kebenaran. Nah, tetapi karena kosong, sama sekali kosong, saat itulah syaitan menyerang dalam keadaan hatinya kosong. Fabadaro fihal batila fi qawaliba awhamahum anna a'lal asya wa asrafuha. Maka syaitan pun mulai menanamkan benih-benih kebatilan pada hati yang kosong tersebut, yang dia sangka itu adalah sesuatu yang paling tinggi dan paling mulia. Ini yang menimpa orang-orang sufi. Ya. Sehingga ketika mereka ingin mengetahui hakikat, ya, hakikat al-ilah, Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan yang main di situ. Kenapa? Karena enggak punya akidah yang benar tentang ma'rifatullah, mengenal Allah yang sebenarnya bagaimana. Tidak terbimbing oleh ayat-ayat, nas-nas Al-Quran maupun hadis dan bimbingan para ulama. Akhirnya ketika hati yang kosong tersebut ya ditanamkan oleh syaitan benih-benih kebatilan, nah akhirnya tertipu. Di antara mereka kemudian ada yang merasa mendapatkan ilham dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang itu adalah perkara-perkara yang menyelisih syariat. Akhirnya memunculkan wirid-wirid yang tidak ada tuntunannya. Amalan-amalan yang mereka katakan sebagai mujahadah, menampakkan kesungguhan. Amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya untuk menggapai satu kedudukan, manzilah atau manqabah, kedudukan yang kemudian ditipu oleh syaitan, yang mereka merasa kemudian sudah kasaf, bisa menyingkap, tersingkap antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai ada yang mengaku dirinya adalah telah menyatu dengan Allah. Tidak ada lagi tabir antara dia dengan Allah, tidak ada lagi sekat antara dia dengan Allah. Nah, dengan berbagai tipuan syaitan. Ini ikhwan jazakumullah, dari awal maunya adalah membersihkan jiwa mereka dari pikiran-pikiran yang khawatir itu mengotori jiwa mereka. Namun tidak dibimbing oleh wahyu, sehingga kata beliau, ha'ula'i hafidu syai'an wa ghabat anhum asya. Mereka ingin menjaga satu perkara, namun mereka terluput dari banyak perkara. Yang itu justru membahayakan jiwanya. 6. Satu permisalan misalnya, ya, kita ingin tempat ini, gelas ini kosong dari hal-hal yang kotor. Kita bersihkan, kita cuci. Kita ingin minum minuman yang bagus, yang baik. Tapi kita enggak kenal. Enggak kenal kita minuman yang baik itu yang mana, manfaatnya apa, gunanya apa. Nah, cara minumnya bagaimana? Enggak diketahui. Nah, dalam keadaan kosong itu, kemudian kalau kita tidak tahu, ibarat anak kecil, enggak ada keinginan apa-apa, cuma ini gelas kosong. Kemudian disodorkan sesuatu yang seakan-akan itu bermanfaat, padahal itu sebenarnya berbahaya. Dia enggak tahu. Nah, inilah yang disebutkan tadi, atani hawa haqabla an a'rifa hawa. Datang kepadaku keinginan hawa nafsu sementara aku belum kenal apa itu keinginan hawa nafsu ini, baik atau buruknya belum kenal. Fasadafa qalban fariga, kemudian menyerang hati yang kosong, fatamakkana, sehingga hinggap kuat di dalam hati itu. Maka kita harus kenal, kita harus ketahui. Ketika kita ingin hati kita dari pikiran-pikiran yang bebas dari pikiran-pikiran yang kotor, yang jelek, nah, namun kita juga harus tahu pikiran-pikiran yang baik itu yang mana. Kita mau arahkan kemana? Itu. Ya, jangan seperti orang-orang sufi tadi. Dia ingin membersihkan jiwanya, ingin mengolah jiwanya, tapi terlepas dari banyak sisi dari tuntunan-tuntunan yang semestinya dia tempuh. Akhirnya disitulah tempat permainan syaitan, sehingga dia ditipu oleh syaitan. 6. Kata beliau, fabadara fil batila fi qawaliba awhamahum annaha a'lal asya wa asrafuha awaddahum biha an khawatir allati yamadatul ilmi wal huda. maka syaitan menanamkan benih-benih kebatilan pada hatinya yang dia sangka, yang dia kira itu adalah perkara yang paling mulia, yang paling tinggi. Namun syaitan menggantikan untuk mereka dengan kebatilan tersebut sebagai ganti dari pikiran-pikiran yang bermateri ilmu dan petunjuk. Wa idza khala al-qalbu an hadhil khawatir jaa as-syaitan fawajadal mahal khaliya. Apabila hati dikosongkan dari pikiran-pikiran yang mengarah kepada ilmu dan petunjuk, maka datanglah syaitan mendapati tempat yang kosong. Yang syaitan kemudian bermain di situ, fasaghalahu bima yunasibu hal sahibi. Syaitan kemudian membuat kesibukan hati orang tersebut yang awalnya kosong itu dengan perkara-perkara yang sesuai dengan orangnya, keadaan orangnya. Nah, orangnya mau mengarah kemana yang dia inginkan. Dia mengosongkan, mengolah jiwanya. Oh, dia ingin mendekat kepada Allah maunya. Tapi tanpa dibimbing petunjuk dan ilmu. Ya, sampailah kemudian kepada itu tadi. Keyakinan manunggaling kaulolan Gusti. Ya, telah menitis dirinya sifat-sifat ketuhanan. Ya, bahkan sebagainya dia dibawa kepada alam ya, yang kasat mata, tidak nampak oleh mata, dibawalah kepada lamunan dan angan-angan syaitan, permainan syaitan. Ini banyak menimpa orang-orang sufi. Termasuk adalah ikhwan jazakumullah, orang-orang yang putus asa. Putus asa dari kesibukan, kecapean, kepenatan dunia. Putus asa dia. Orang yang awalnya sudah gemerlap, sibuk dengan dunia dan sebagainya, dia mendapati kepenatan, kejenuhan, ya. Dia ingin mencari solusi untuk jiwanya yang kering, yang kosong. Dia merasa hampa jiwanya itu. Nah, namun dia mendapati bukan di atas petunjuk dan bukan di atas bimbingan ilmu. Akhirnya dipermainkan oleh syaitan. Ini banyak orang-orang yang demikian. Ya. Mendapati olah jiwanya adalah bukan di atas bimbingan ilmu yang bermanfaat dan di atas petunjuk. Maka wa idza khalal qalbu an hadil khawatir, ketika hati kosong dari bimbingan materi ilmu dan petunjuk, jaa syaitan fawajadal mahal khaliya. Datanglah syaitan mendapati tempat yang kosong, peluang untuk dia masuk. Fasaghalahu bima yunasibu hala sahibihi. Kemudian syaitan pun mengajak dia untuk menyibukkan dengan perkara yang sesuai dengan orangnya itu tadi. Ada yang masih dia dengan dunianya. Tetap dengan dunianya. Tetapi dunianya dia bawa kepada kebatilan juga. Praktek-praktek kesyirikan, praktek-praktek bid'ah, praktek-praktek khurafat. Bahkan itu diperkuat dengan sisi materinya. Banyak orang yang demikian. Dia sebenarnya ingin cari alternatif, solusi, mengobati jiwanya kok dia merasa hampa, ya, kering. Kok enggak bisa merasakan kenikmatan. Sementara bergelimang dengan dunia, dengan materinya, dengan fasilitas hidupnya. Nah, syaitanlah di situ datang. Illa man rahimah rabbuh. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa yasha Allah, kecuali siapa yang Allah kehendaki untuk Allah Ta'ala bimbing. 6. Haitsu lam yastati ayyasghalahu bil khawatiris suflawiyah au sufliyah fasaghalau bi iradati tajrid wal faraq minal iradati lati la salaha lil abdi fala wala falaha illa bi antakuna hiya mustawliyah ta'ala qalbihi wa hiya iradatu muradillahi dini al amri alladhi yuhibbuhu wa yardah. Di mana setan ketika dia tidak mampu untuk menyibukkan orang tersebut dari pikiran-pikiran yang rendah, maka setan pun menyibukkan orang tersebut dengan keinginan-keinginan yang kosong, yang terlepas dari keinginan yang seseorang hamba tidaklah baik dan tidaklah bisa menggapai kemenangan kecuali kalau hatinya itu dia kuasakan, berupa keinginan yang sesuai yang diinginkan oleh Allah, sesuai dengan bimbingan agama, sesuai dengan perintahnya Allah, yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Dia, orang tersebut oleh syaitan, kalau ditanamkan, disibukkan dengan pikiran-pikiran yang jelek gak bisa, ya, ke arah kemaksiatan gak bisa. Nah, dia ingin baik, tahu, oh itu jelek, oh itu maksiat, itu kotor, itu menjijikkan. Ya, oleh setan diarahkan pikirannya, dibisikkan, digoda untuk terlepas dari bimbingan agama, bimbingan perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Apa? Dia punya semangat agama, semangat perintah, tetapi bukan di atas petunjuk yang benar, bukan di atas bimbingan ilmu yang benar. Iya, menyimpang. Padahal dia merasa dia benar. Hati-hati. Wa yaswalu ihtimamahu bima'rifati ala tafsili bihi wal qiyamu bihi wa tanfiduhu bil khalqi wa tatruk ila dhalika wa tawassulu ilaihi bidukhuli fil khalqi wa tanfidihi. Dipisahkan dia kesibukannya untuk memiliki perhatian mengenal bimbingannya Allah, mengenal agamanya Allah baik secara rinci dan menegakkan agamanya Allah dan mempraktekkannya, merealisasikannya di tengah-tengah makhluk. Dan dia menjalaninya dan sampai kepadanya. Merealisasikan bimbingan agamanya Allah Ta'ala. Fa'adallahumus syaitanu andalik. Maka syaitan menyesatkan mereka dari itu semua. Bi'anda'ahum ila tarkihi. Dengan syaitan ajak untuk meninggalkan agamanya Allah, untuk meninggalkan bimbingannya Allah, wa ta'tilihi, dan tidak mengindahkan bimbingannya Allah, min babiz zuhdi, dari sisi zuhud. Dari sisi zuhud, merasa itu zuhud. Fi khawatiri dunya wasbabiha, dari pikiran-pikiran dunia dan sebab-sebab memperoleh dunia. Ini yang terjadi, beliau mencontohkan apa yang terjadi di kalangan orang-orang sufi. Ya, yang mereka katakan dengan ahlus suluk, menempuh suluk. Ini istilah-istilah biasa, suluk. 6. Mengolah batin. Suluk sama dengan tariqah. Mereka memunculkan tariqah baru. Ya, suluk baru. Dengan banyak alasan mereka adalah zuhud. Terlepas dari dunia. Pikiran-pikiran dunia. Namun syaitan pun memalingkan mereka dari bimbingan Allah, bimbingan wahyunya Allah, bimbingan ilmu yang bermanfaat. Menjadi kurban-kurbannya syaitan. Taib. Maka ini ikhwan jazakumullah kembalinya adalah, perhatikan, hati dengan pikiran-pikiran yang baik itu akan bermanfaat ketika hati itu dikosongkan dari pikiran-pikiran yang jelek. Ketika muncul pikiran-pikiran yang jelek, jangan dibiarkan dia menetap. Singkirkan. Nah, tetapi jangan kemudian menyingkirkan dari pikiran-pikiran yang jelek, kemudian mengosongkan hati, betul-betul kosong, termasuk kosong dari bimbingan wahyu, bimbingan ilmu, bimbingan petunjuknya Allah. Jangan. Karena ini sangat bahaya juga, akan menjadi permainan syaitan. Nah, sehingga adalah kembalinya kepada lima macam yang disebutkan oleh Al-Imam Qayyim dari bentuk-bentuk pikiran yang paling bermanfaat. Ketika hati itu ya memikirkan tentang ayat-ayat Allah, memikirkan tentang baik ayat-ayat Qur'aniyah maupun kauniyah, baik itu memikirkan nikmat-nikmatnya Allah sehingga semakin mensyukurinya, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Nah, begitu juga pikiran yang berupa muhasabah, koreksi diri. Nah, sehingga melahirkan kesungguhan, keinginan untuk sungguh-sungguh beramal ketaatan, ketakwaan. Nah, itu semua sesuai dengan bimbingan, petunjuk yang benar. Jangan kemudian kosong dari bimbingan, kemudian akan menjadi permainan syaitan sebagaimana yang menimpa orang-orang yang pengin mereka mengolah jiwa, tetapi mereka menjadi permainan syaitan dan disesatkan oleh syaitan. Kita baca satu lagi, satu faqrah. Fa akmalun nas fa awhamahum annaka malum fi dzalika tajrid wal faraq wa hayat. Syaitan mengilhamkan, membisikkan kepada mereka kesempurnaan mereka dalam hal itu adalah at-tajrid wal faraq, mengosongkan jiwa. Nah, mengosongkan jiwa. Wa hayat, sungguh mereka jauh dari kebenaran. Innamal kamal, tidak lain kesempurnaan itu, fimtila'il qalbi wa syirri minal khawatiri wal iradati wal fikri fi tahsili maradi rabbi ta'ala minal abdi wa minal nas wal fikri fi turuki dhalika wa tawassul ilaih. Perhatikan kata beliau, tidak lain kesempurnaan itu ada pada memenuhi hati. Nah, memenuhi hati berupa pikiran-pikiran dan keinginan-keinginan untuk mendapatkan ridhonya Allah. Nah, untuk mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Minal abdi wa minan nas. Baik berkaitan dengan, yakni dia berhubungan dengan manusia, dengan orang lain. Dan terus memikirkan fituruki dari cara menempuh untuk mendapatkan ridhonya Allah, wa tawassul ilaih, dan agar sampai kepada ridhonya Allah itu bagaimana. Itu pikiran yang bagus dan diarahkan dengan petunjuk tadi. Nah, ini kesempurnaannya hati. Jangan kemudian dikosongkan sama sekali, ya, dibiarkan kosong, tetapi dipenuhi dengan adanya pikiran, keinginan, nah, yang membuahkan tekad dan azam, cita-cita untuk sampai kepada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa petunjuk yang dibawa oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan agama yang hak yang dibawa beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah ikhwan wa jazakumullah, yakni pembahasan tentang al-khawatir, pikiran-pikiran yang terlintas, bisikan-bisikan jiwa yang melintas. Saya rasa kita cukupkan pembahasan ini. Nah, beliau sudah menunjukkan apa pikiran-pikiran yang bagus dan bahayanya pikiran-pikiran jelek. Nah, insyaallah kita masuk pada pertemuan yang akan datang tentang pintu yang lain. Pintu yang lain dari masuknya kemaksiatan, yakni pintu yang kedua, al-lafadot. Yakni lafad-lafad, ucapan-ucapan lisan. Ini yang insyaallah akan kita kaji pada pertemuan berikutnya. Sementara kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.